hal yang bisa bikin rasa bosan itu hilang. Goyang. Suka goyang berdua di kos. Kita enggak ngekos. Nyewa. Dulu. Ya kalau tonton kan bosan lah ya. Lagi sayang, bosan lah kamu. Pagi. Terus tolong kita cuma pagi sayang. Mancing, mancing, mancing. Mancing keributan. Mancing, mancing. Pergi berwisata alam. Satu. KMJ. Lihat burung. Jalan-jalannya mau pasangan apa sendiri? Burung. Maksudnya bercuacing beneran. Putri, mau enggak diajak lihat burung? Bisa tahu. Terus jalan-jalan. Enggak, burung di rumah. Peliharaan. Berdua atau bertiga sama orang lain? Sama burungnya. Pernah enggak berdua? Iya, pernah. Ngapain aja di sana? Kan berdua tuh. Lihat burung lah. Pergi jalan-jalan yang makan ini. Kita enggak pernah ciuman enggak. Tai banget nih. Lihat burung. Ini kan yang kesalahan jalan. Sudah, kan sudah. Oh, Pen, kenapa kamu nyemunyiin kartu hijau satu? Ya, ini spesial nih. Buat siapa? Buat diri. Nanti aku ini bahaya. Buat dirinya sendiri. Taruh lah dong, taruh lah. Fair dong. Kaki, kaki. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, iya, aku terkagum-kagum ya dengan barang ini. Taruh lah semuanya. Udah. Oke. Okay. Apa aja sih yang sering kamu pikirin kalau lagi sendirian? Garuk-garuk. Kan kalau pikirin bukan dilakuin. Iya, garuk-garuk pantat kau enak sekali. Apa sih? Ini bukan pen ya? Nah, kan. Kan. Jangan loh. Sekarang aja nih enggak. Biasanya udah sat jam segitu. Kan apa yang sering kamu pikirin? Kalau jangka pendek bisa makan aja. Iya, bener-bener nak kos waktu. Anjay. Mau ngapain? Kalau ini kan enggak sih. Kalau ini mau ngapain itu. Dan waktu banyak dewasa jauh. Apa tadi habis kuliah mau ngapain? Lihat burung. Enggak, bukan kuliah itu, kuliah hari. Bangke, bangke. Ya. Dikejar on time. Nih, diri sendiri nih. Diri sendiri. Serius. Kasih tahu malah kamu. Menurut kamu dalam sebuah hubungan, ini udah tadi kamu udah nih tadi. Keputar lagi. Nih, diri sendiri aja bagus nih. Ini. Siapa sih pasangannya menurut kamu relasi friendship goals banget menurut kamu? Itu udah tuh. Kan bukan kamu tadi ya tadi. Nih, bagus nih. Menurut kamu pasangan yang perfect tuh kayak gimana? Oke. Perfect. Yeah, perfect. Perfect. Yes. Pasti dia seksi kan? Masalahnya masalahnya seksi itu apa definisinya? Ya dia langsing. Oh, langsing tuh seksi. Kurus, berarti kayak seksi kurus. Dia kurus enggak? Langsingnya gimana? Langsingnya itu ideal lah. Idealmu tuh kayak gimana? Ideal. Berat badan sama tinggi badan? Dia tuh terlalu besar tuh. Apanya? Ini. Dia. Rosa. Rosa. Tanpa bulu. Kurusan dikit aja. Rika berarti. Iya, Rika. Oh my god. Terus enggak nyembunyiin lo ya. Apanya? Apanya enggak nyembunyiin? Rika. Nyembunyiin apa? Seksi ya. Terus seksi. Terus cantik. Iya enggak, Indra? Aku cantik tuh apa cantik lu? Ya cantik tuh enak dilihat lah. Enak dilihat tuh gimana? Spesifik. Enak dilihat abad 19 beda sama abad sekarang. Iya, abad 19. Iya, benar. Enak enak dilihat wajahnya. Seksi, seksi. Kan? Terus seksi. Terus enak dilihat wajahnya. Terus dia suka senyum. Fisikal sekali ya hidupnya. Kalau dia cantik langsung enak dilihat, terus keteknya panjang ayo. Keteknya panjang. Mampus lu. Oh. Masih senyum. Mampus lu. Putih. Yang penting disemir. Keteknya normal. Keteknya panjang keroncong ini. Ketek panjang gimana? Ketek panjang. Kayak lemur misalnya. Diwarnain lagi. Ya enggak mungkin lagi. Terus bersih lah. Bulu keteknya bersih. Iya, tergantung menyediain itu. Dukur enggak enggak? Ah. Kalau disuruh nyukurin aku mau. Ada waxing. Enggak usah dicukur. Dia enggak punya kumis. Hah? Oh. Iya kan ada cewek yang kumisan gitu loh. Kumisan. Boleh ada kumisannya dicukur. Banyak sekali kriteriamu nih. Fisik semuanya. Gua dada itu fisik pada kumisannya. Aku cuy. Terus? Iya. Pilih-pilih sekali nih. Terus dia itu pandai merawat tubuh. Duh. Tadi kalo udah. Kalau dia enggak pandai merawat tubuh nanti kok udah nikah gembrot nanti dia. Rata-rata gembrot kan enggak tahu belum. Iya. Tapi kalau dia enggak gembrot dia susah melahirkan. Kalau sebagai laki juga harus bisa enggak rawat si wanita yang berawat diri? Iya, kan dikasih uang. Oh. 2000. Terus gembrot lah. 2000. Terus dia bisa rawat anak. Rawat kamu nggak perlu. Enggak, kan udah bapak-bapak. Ya kan tinggal goyang aja malah. Tinggal goyang aja. Makan gojek berarti. Ya makan bisa lah. Dia kan pasti buat sendiri kan, buat untuk anak-anaknya. Kenapa itu gojek? Kalau ternyata dia buatnya bubur. Bubur Milna, kamu makan bubur Milna. Kan anaknya masih nyusu. Enggak buat ya. Aisat. Bukan yo. Tutup kuping kamu, Yan. Tutup telingamu dengan obrolan yang kotor ini. Kayak Rika. Orangnya enggak ada. Suka lompat-lompat. Banyak ngomong. Cerewet. Sifatnya. Itu dia suka senyum. Gue makan caos. Masa lalu masa. Waktu. Ini kayaknya sekarang nih jawabannya. Pernah menjalani toxic relationship? Ceritain gimana kamu keluar dari hubungan tersebut. Nggak pernah sih. Oh. Seringan aku yang toxic. Serius. Nah, berarti ceritain gimana dia pergi dari kamu. Iya. Kalau cuek apa namanya kalau diamin orang sama toksik ya mungkin toksik. Kamu mendiamin orang? Iya, cuek sampai goblok kan. Serius. Kamu tinggal nge-gym? Enggak, lupa. Main Dota nih, zaman-zaman main Dota. Zaman dulu. Terus. Jam berapa nih? Yandika. Yandika. Dikit-dikit nasinya, potong-potong. Biar dia nggak kecolok. Jangan kasih tomat. Ya. Ayo, udah. Berikut ya. Waktu. Iya, waktu. Nah. Tadi toxic relationship-nya Nanda. Taruh bawah makanya. Lagu favorit masa lalu. Lagu favorit masa lalu. Peter Pan. Enggak. Toneng. Reflections-nya Mulan sama Ivan Gatsunya. Mulan Jamila. Masa lalu. Iya. Mulan Jamila. Bukan. Mulan Disney. Osnya Disney Mulan. Coba minta ini. Minta. Suruh muterin. Saya coba Jan, coba request. Ayo Jan. Salah. Beda genre soalnya. Indra. Apa? Indra kok kakak lanjut ke kamu, Indra? Itunya habis ya. Sampai kayak gitu dong. Habis. Enggak, curang. Atas ya, atas. Cinta. Oke, kan gini. Oke, aku ambilin. Cinta, aku udah lihat udah. Untuk saat ini, nggak ada. Apakah kamu siap untuk memulai sebuah hubungan? Tidak. Why? Tuh, kode dan tiara, cuy. Kan karena ini kenapa? Kenapa? Saya belum lulus. Jadi patokan? Hah? Jadi patokan seperti itu? Ya lulus dulu lah. Cinta Akbar dengan lulus. Akbar kan belum lulus. Akbar juga belum lulus dan nikah. Masih gitu, Akbar sudah nikah. Standarnya beda-beda. Saharin dan nikah Saharin juga. Ya udah kerja. Apalagi Saharin udah nikah. Saharin siapa? Saharin itu siapa? Saharin udah nikah. Siapa Saharin? Yang keker itu loh. Kenapa kamu sekarang ngomong kamu lagi balik? Kenapa kamu harus patokan? Aku belum ini, aku belum kayak Nanda. Keker. Nanti kan kalau di rumah kan ini angkat-angkat kursi. Ya ngapain angkat kursi? Angkat-angkat lampu. Angkat suamimu, istrimu gitu. Nah, kan kalau enggak kuat ini insecure nanti. Ya udah suruh istrimu ngangkat kamu gantian. Lah, kok gitu? Enggak bisa. Di sini ada enggak yang kira-kira disuka? Belum. Ceweknya. Belum. Dia enggak sama kali. Belum. Serius belum. Tiara enggak? Belum. Pias. Belum. Rosa? Pias kan enggak di sini. Rosa tidak. Rika? Rika. Dia udah menikah orang. Rira? Tidak. Siapa lagi? Enggak ada lagi Kitty. Tidak. Kitty cantik loh, Sri. Kitty cantik. Masalahnya sih. Dia kayaknya masalahnya aku ini, pernah lihat yang lebih cantik. Padahal Kitty pinter loh. Siapa tahu kan kalau kamu tipe-tipe suka yang memperbaiki genmu, genmu bisa. Aku lebih pinter. Wah, susah. Kan kepintaran dari ibu. Oh iya. Kamu juga iya. Laptopnya itu cuy, gila itu. Apa? Titip bentar ya, aku mau ke kamar mandi. Oke. Oke, kopi ya. Lapor ada anaknya orang. Bangsat. Oh, jadi mereka izin ke kamar apa? Ini. Hewan. Apa titik kita ngerjain terus habis itu ngerjain di laptop. Terus dia bilang, titip bentar ya, mau ke kamar mandi. Di kopi. Paling pagi-pagi. Mau dikumpulin ya? Terus gini belum ya. Tahu sama sekarang. Gak tahu hewan. Dia punya. aku tidak seperti itu ya. Dia pelit anjir orang. Berarti kamu belum berarti ada enggak sekarang orang yang dekat sama kamu? Jelasin kayak tidak ya. Itu pas kali sih enggak dikasih tahu. Pasti kan udah putar-putar ini nih. Tapi kan nanti pasti harus dicuci lagi kan. Depan deh. Ya, ya S2 di IPB. Serius? Iya, online. Serius? Beasiswa. Kok bisa? Beasiswa, kan kita pinter. Anjay. Ngeri bos. Gas ayo. Tiara. Tiara sekarang. Laksmi di Prancis. Aku ya? Aku. Aku menentukan nasibmu. Cinta. Ya kok waktu. Enggak, enggak. Jago aku pertanyaan. Ceritain pengalamanmu dia di gemuk kamu di pertanyaan. Ulang. Enggak usah muter terus ini. Hmm? Bosennya makan. Nih, aku putar di depan kan. Makanannya. Ingat ya. Ya makanannya ada ini. Tapi dia kan tinggal di sini. Apaan? Eh, coy. Oh iya tadi. Iya, enggak makan sama. Cinta-cinta benar. Biasa kan ya. Hah? Ya terbiasa dan enggak lapar. Sudah. Anjing lapar kayaknya. Muter lagi nih tuh sih. Makan apa? Mau ya? Udah muter lagi sih. Cing mah, kucing apa lagi? Oke. Apakah ada? Enggak ada. Belum. Apakah ada rencana ngedet dengan teman sekelas? Belum, enggak ada. Enggak, itu enggak ada pertanyaan. Masa pertanyaannya kayak gitu? Enggak ada. Ceritain gimana sih cara ngedet paling perfect menurut kamu? Iya, aku belum memikirkan tentang itu. Makan lalapan. Apa? Makan lalapan enggak? Ya Allah, ngeden makan lalapan. Ha. Belum ngapa-ngapain udah. Udah panas pedes nih. Ekdi dulu gitu berarti ya. Enggak mungkin, Tai. Ini udah usia berapa? 26. 26 hidupmu 26. 24 ya? 24. 25. Belum, 24 masih 24. Harus segerakan, Sasu. Dra? Segera ya. Ini Tiara nih lo. Juga 25, 27 ya. Belum. 21-an lah. Sebelum nginjak 26, 21. Belum lagi 27, belum lagi 28. Itu lo. 29. Jadi kamu kapan, Ben? Aku masih 24. Iya, sama aku juga masih 24. Masih muda. Nikah enggak perlu umur. Perlu lah, kalau udah nggak ada umur mau nikah mau gimana, cok? Dar gedor. Pan nggak berminat? Dra korek mundra. Sama siapa? Anjay. Sama Tiara. Pan sama Nuna. Siapa siapa? Inceran tuh Nuna loh. Pan segera pan. Dia udah jadi penyuluh. Timbang Nuna diambil sama segera pan. Nuna budinya kayak rosa kan. Enggak, kalau kamu kasih bandar nih yang banyak jadi kompon sama dia tuh sabar loh. 4 tahun. 4 tahun bayangin. 4 tahun. Besok kalau kamu udah nikah sama Nuna kasih tahu aku hasil latihan kesabaran. Kenapa ngincer Nuna? Dia baik. Terus? Dia seksi. Kalau kan jadi seksi, gimana kalau tau dia seksi? Dia kan lu. Justifikasinya kurang ini. Nyari temen dia. Iya, dia seksi kok. Terus? Kamu tau gimana dia seksi? Kamu udah pernah lihat? Iya, dari kasarnya, dari lihat tampaknya. Kasarnya? Kasar. Peliharaan yang husi lawan peliharaan itu. Gimana kasarnya? Ya kan bisa lihat dari ininya dia, dari body language. Iya, kasat mata. Terus? Kasat mata. Kalau kamu tanya langsung? Kita tanya langsung. Padahal kan Nuna menutup aurat, gimana caranya kamu bisa tahu dia langsung atau enggak? Kan tidak terbuka, dia kan tidak terbuka. Dia mandi. Ini gak tuh? Aduh. Coba. Makin ngaco dia ngomong. Kayaknya tadi minum ini deh kayaknya dia mungkin. Sangrila. Sangrila. Terus apa yang udah kamu lakuin? Untuk Nuna. Usahamu. Usaha. Menjauhkan Nuna. Emang ngapain? Iya, tinggal ke sana aja. Coba tahu ini kamu selawatin dia tiap malam. Iya, kamu doain di sepertiga malammu aja. Sebelum benar kuning melengkung. Ya Allah, doain Nuna kepadaku. Doain orang tua aja. Doain ibuku aja. Kan. Kalau misalnya ternyata Nuna udah diambil orang gimana? Atasannya. Tiara, dia bukan jodohku. Kalau misalnya aku doain dia, berarti kayaknya aku cinta banget gitu sama dia. Oh, berarti ini gak cinta banget ya? Biasa aja, nanti cintanya kalau udah nikah ya. Oh gitu. Terus kamu menikah karena apa? Karena cinta. Kamu menikah karena apa? Karena agama. Gitu. Karena ada umur. Berarti gak cinta tuh jangan menikahin. Nanti kan kalau udah nikah, baru deket kan, baru muncul benih cinta kan. Gak tahu benih anak kali muncul. Bener juga. Bener sih. Makin sayang kan? Soalnya belum pernah mencintai, baru pas itu mencintai. Nih, perspektif orang tua-tua dulu ya kayak gini. Yang dijodoh-jodohin tuh? Kalau mencintai sekarang udah bosan ya. Kan? Kan? Basi, kan? Basi. Kan? Jadi cintamu tuh ada waktunya dong, ada jangka waktu. Halo. Doanya itu untuk orang tua. Kan? Kan? Lanjut. Tapi kan sampai kapan pun kan tetap aja suami itu pasti untuk orang tua doanya kan, enggak kan untuk istri, kalau istri untuk suami. Terus orang tuanya istri? Siapa yang doain? Anak cowoknya. Kalau enggak punya anak cowok, ngangkat anak kan bisa. Keluarga sekitar. Enggak, order Gojek, order Gojek. Ngorder Gojek, kasih uang Gojek. Ada yang mau nanya lagi, ada yang penasaran enggak? Ada, aku penasaran, aku penasaran sama kamu. Gimana kamu bisa lihat orang tuh seksi? Kalau kamu kriteriamu kayak Ricard, dia kan kelihatan. Kamu Nuna gimana katanya Nuna? Nuna, dia kan Nuna kecil. Apanya? Dulunya kan kecil, Nuna. Gimana kecilnya kamu? Kan kenapa seksi kalau maunya? Seksi itu apa? Itu lah, ya iyalah. Kalau menurut dia seksinya kecil, ya seksi. Kan dia bentuknya Ricard, kan enggak kecil. Oh iya. Misalnya kayak Kak Senen kan? Di atas, di atas. Kan? Di atas. Misalnya kayak Kak Gatot. Udah kelihatan tuh, udah ketemu banget kan? Ya udah, bukan. Itu namanya... Apa hubungannya Kak Gatot sama Nuna dan... Rika. Baju ngepres gitu. Baju ngepres ya. Kak Gatot nih yang mana? Kak Gatot Wija. Oh. Komang Wija. Kok kamu membayangkan? Enggak, aku enggak membayangkan. Tidak seksinya, dia enggak gendut. Berarti seksimu tuh enggak gendut? Kenapa kalau enggak kayak gitu, Vero aja kriteriamu, kenapa harus Rika? Dia kan kurus. Ya kamu kan enggak gendut. Dia kan kurus, seksi tapi enggak kurus. Seksi tapi enggak kurus. Seksi tapi enggak kurus. Vero kan kurus, Ben. Dia kan dia seksi tapi kurus. Oh, kamu kan ini kan dia apa? Seksi tapi enggak kurus. Masuk gak? Ah, berisi gitu. Berisi tapi gak gembrot. Body fatnya begini, apa, 12%. Gimana kau bisa lihat Nuna tuh seks-seks? Di matamu seks-seks sebelah mana? Iya, dari biasa aja. Oh, wah Nuna sih biasa aja nih seksi gitu. Iya. Tapi punya anak berapa, Pen? Banyak lah. Populasi dunia meledak ini yang bikin overpopulasi. Orang-orang kayak gini harus disingkirkan. Kamu kuat. Iya. Kamu kuat, Pen. Bikin maksimal 2 aja lah, Pen. Maksimal 2 lah, Pen. Jangan lah overpopulasi. Kalau anaknya 2, nanti masih 2, kan enggak nambah kekuatan. Emang kamu doakan anakmu? Anakmu kan kamu jaga pasti balik. Enggak mungkin kamu jaga terus kamu lari di kebon. Susu istrimu cuma 2, ngapain enggak nambah apa-apa? Iya, misalnya aku punya anak 2. Nanti aku sama Nuna mati. Gak! Mati kan? Jumping story-nya jauh sekali. Ya. Oke, baiklah. Aku mati kan, kedua mati kan. Kok cuma 2, tetap 2? Ya 3 lah, nambah 1. Maksudnya dia mati sama Nuna 2. Berarti kan populasinya berkurang 2, kan anaknya cuma 2. Kurang lah, Kak. Iya, gak lepas lah. Berarti kita menang dong. Populasi, bukan mengurang. Gimana sih? Nambah 1 aja kan? Tapi kalau ada 1 juta orang yang berpikir kayak kamu kayak gitu, berarti ada 1 juta populasi yang bertambah. Ya enggak apa-apa kalau orang Indonesia diserang, sebenarnya masyarakatnya bisa bantu dia. Iya, bantu ditembakin dong. Kan pakai bambu bisa. Ditembak. Sekarang udah pakai senjata biologis yang tinggal mati. Dia pakai bambu masih gini. Kan bisa pakai santet. Iya kan tahu sih itu. Ngeri banget. Ya magi Indonesia nih. Ngeri banget. Kenapa enggak kamu punya 2 anak tapi kamu ngangkat anak lagi? Kan membantu orang lain yang membutuhkan. Punya cewek cowok. Lebih kasih makan anak yatim aja enggak usah ngangkat anak. Ya kan sama aja memberi makan. Kan berat. Kan sama. Diangkat-angkat. Ya makanya berdoa biar kaya. Ya, nah itu kalau kamu kayak berarti kenapa enggak kamu angkat anak aja? Makanya angkat anak tujuannya kita buat Oh, pacar cowok. Kalau tuh kalau cewek terus gimana? Kalau dapat cowok sampai tiga anak itu gimana? Apa kau udah stop lagi? Kawin lagi lah. Masih sisa 4 slot ah. Sisa 3. 3 slot. Lu mau kan nonton lagi, Pen? Aku enggak tahu lah. Kalau Nuna mau ya. Tapi aku pernah nanya ya, bapak-bapak yang di masjid itu, dia sudah punya anak 6. 6, bayangin. 6 bayangin. Sama bosan, Pak, satu istri. Sebenarnya saya pengin nikah lagi. Kok gitu? Kan tahu sendirilah kalau sudah nikah satu istri terus punya anak, itu bawaannya bosan. Dia bilang gitu, kalau punya nikah, kalau dikasih nikah, aku mau nikah lagi. Kalau ada punya anak lagi, bosan lagi. Gak, kok bu nanya ke laki-laki yang udah beristri, punya anak, enggak. Iya, gak bosan. Bosan lah dia, makanya anaknya banyak. Dari kegiatan. Dari kegiatan dia, sama istri. Jadi kamu ini punya... dah gara-garanya kok. Iya benar-benar. Gara-garanya. Aku tuh nanya dua jamaah. Dua jamaah ini dimas sama kan? Apa nih masih gini-gini? Klop-klop. Deket banget, deket banget. Jadi aku mau nanya apapun. Hujan yang mau nanya apapun dikasih tahu. Sesada anak ada jamaah yang anaknya tiga. Anaknya tiga nih. Cantik, cantik ganteng semua. Terus aku tanya. Apal Quran semua. Anaknya 6, kok kamu anaknya 3? Kenapa enggak 6 aku bilang? Enggak cukup 3. Terus kalau main keluarnya di mana? Maksudnya? Kalau main rumah sama istri. Sudah tahu keluarnya di luar, strateginya gitu kalau kalau gitu. Tapi izin dulu. Izin dulu maksudnya izin dulu. Izin dulu sama istrinya. Izin sama istrinya? Iya, dia boleh enggak keluar di luar. Ketawa. Kenapa harus minta izin? Kan dia punya kendali penuh, bukan? Berarti dia menghargai gitu, menghargai iya, istrinya. Dia menghargai. Tapi dia nggak punya anak lagi. Kenapa istrinya aja KB? KB nggak boleh. Oh ini boleh. Enggak, dia ini aliran ini keras. Enggak, kenapa KB nggak boleh? Pen. Ini menghambat, iya, menolak rezeki. Tidak tahu. Menghambat kuasa. Ya, kalau kamu punya anak lagi, jangan keluar tidak. Ya bisa aja kan percum bisa. Hah? Percum kan bisa manusia mah. Apa itu ini? Sekalian aja ini daun pisang. Bener percum bener. Kayak percum tuh kayak dia cairan pertama. Mati. Yang encer. Yang buat gini lah, pelumasin lah. Oh, lubrikan. Percum lah. Iya iya. Yang mana sih percum? Lubrikan. Kamu Joni ini keluar. Enggak, yang mana percuma itu? Yang encer. Iya, yang ada encer itu. Warnanya? Hijau. Ya, enggak tahu warnanya apa. Iya. Nah, encer dikit ya. Next. Jadi main apa lawan ini? Oh, ini belum selesai, guys. Iya. Berarti kamu apa niat kamu punya anak cuma buat biar seneng-seneng ada apa kegiatan apa ada penerusmu gitu ada kegiatan iya kan gue mau gitu biar dia enggak punah kan sempat kalau istrimu enggak punya penerus kan bakal kamu beranak kan, juga banyak kan yang... kalau biar enggak punah orang lain yang enggak punahin kamu kan tujuannya gitu biar punya anak itu biar ada dilihat enak ada dan didengar kalau enggak punya anak sedih apa enggak? Sedih kan kalau enggak punya anak kan. Senang lah jangan enak deh biasanya. Senang, bukan enak. Mau digoreng dia anaknya. Ayam geprek.